Surah Al-Imran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi sirati An-Nabiyyil Mukhtar. Dan kita telah sampai kepada perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala fi Bani Sa'ad. Di tengah-tengah Bani Sa'ad, yakni berkaitan dengan persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya adalah Suwaidah, bekas budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan karena kegembiraan Abu Lahab berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala Allah taala kana min 'adatil 'arabi an yaltamisu al-maradi'a lima walidihim fil dawadi ibadan lahum an amradil hawadiri hatta tashtadda a'sabuhum wa liyutqinu al-lisan al-arabiyya fi mahdihim. Dan merupakan kebiasaan orang-orang Arab, mereka mencari orang-orang yang bisa menyusui anak-anak mereka di pelosok, di pedusunan. Mereka mencari orang-orang yang bisa menyusui anak-anak mereka dari kalangan orang-orang yang tinggal di pedusunan, yang jauh dari perkotaan, dalam rangka menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit perkotaan. Ya, karena tentu saja keadaan pedusunan, pedesaan tidak seperti perkotaan dari sisi polusi, penyakit, kotoran dan lain-lain. Pedusunan lebih steril, lebih bersih. Nah, hatta tashtadda a'sabuhum, sampai urat-urat mereka kuat, ya, sampai anak-anak mereka kuat. Dan agar mereka bagus di dalam berbahasa Arab, ya, karena belum kecampuran berbagai macam bahasa. Karena kalau yang namanya kota itu berkumpul dari berbagai penjuru negeri, kumpul di situ, sehingga terkadang bahasanya tercampur. Tapi kalau di pedusunan bahasanya masih bahasa yang asli, sehingga mereka memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka di pedusunan agar jauh dari berbagai macam penyakit yang ada di perkotaan, dan agar bahasa mereka terjaga, ya, dengan bahasa yang asli fi mahdihim, yakni di masa masa kecil mereka, ya, fil mahdi, ketika dalam ayunan, dalam pengasuhan ketika kecil. Nah, wa qaddarallahu an ja'at niswatun min Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan yatlubna ar-rad'a. Dan Allah takdirkan datangnya para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan yang mereka mencari anak-anak yang bisa disusui. Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditawarkan kepada wanita-wanita tersebut, wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan yang mereka mencari anak-anak susuan. Rasulullah ditawarkan kepada mereka, fa'abaina an yurdi'nahu li ajli yatimihi. Maka mereka menolak Mereka tidak mau menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang anak yatim. Jadi mungkin mereka pikir ini anak yatim nanti mau kasih berapa, upah menyusuinya mau kasih berapa, sehingga mereka kebanyakan tidak mau menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam tajid ihdan niswati wa ya Halimah bintu Abi Duaid radhi'an fa khadathu sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang di antara mereka, salah satu dari wanita-wanita itu, dia belum mendapatkan anak susuan. Ya, dan dia adalah Halimah bintu Abi Duaid. Halimah bintu Abi Duaid. Dia tidak mendapatkan anak yang bisa disusui, sehingga nam dia pun mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun anak yatim, sudah dia tetap ambil saja. Wa hadiyat bihi hudwatan irtabat laha al-akharun, irtabat laha al-akharun, maka dia pun mendapatkan bagian yang sangat besar yang membuat orang-orang lain iri kepadanya, ya. Yang membuat orang-orang lain ingin mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan dengan sebab menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmu Abi Duaid walidu Halimah Abdullah bin Al-Harith. Dan nama bapaknya, nama Abu Duaid, yakni bapaknya Halimah, ada Abdullah bin Al-Harith. Wasmu zawjiha, sedangkan nama suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Wakilahuma min Sa'ad bin Bakar bin Hawazan, yang mana keduanya ini adalah dari nam Sa'ad bin Bakar bin Hawazan, yakni satu kabilah, ya, suaminya dan bapaknya ini sama-sama dari satu kabilah. Daulah bin Harith ibni Abdul Uzza ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah hum Abdullah wa Anisa wa Judamah wa ya Asyaima laqabun ghalaba ala ismiha wa kanat tahdanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anaknya Al-Harith bin Abdul Uzza, yakni suaminya Halimah, maka dia menjadi saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Ya, anak-anaknya Halimah binti Abi Duaid ini menjadi saudara-saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah Abdullah, kemudian Anisah, kemudian Judamah. Judamah ini nama perempuan, ya. Dan dia gelarnya adalah Asyaima. Asyaima artinya yang bertai lalat, ya, punya tai lalat. Dan lakabnya ini Asyaima ini lebih terkenal, lebih masyhur daripada namanya. Ya, orang lebih mengenal dia itu sebagai Syaimah daripada Judamah. Dan dia ini merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selanjutnya qala rahimallahu taala barakatu fi bait ar-radha'ah. Keberkahan di rumah penyusuan. Wa qad darat al-barakatu ala ahli hadzal baiti muddat wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Dan sungguh mengucur barakah kepada penghuni rumah ini selama keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka menyebabkan mengucurnya barakah pada keluarga mereka. Wa mimma ruwiya min hadhil barakati anna Halimata lama ja'at ila Makkah kanat al-ayyam ayyama jadadin wa qahdun wa kana maha atani kanat at-ta'adabatin fi rakbi masyiyan li'adl al-da'fi wal-hazali. Dan dari apa-apa yang diriwatkan dari keberkahan ini adalah bahwasanya Halimah ketika dia datang ke kota Makkah pada saat itu adalah hari-hari kemarau dan paceklik, ya. hari-hari kemarau dan paceklik. Dan bersamanya, bersama Halimah, ada Atani, ini keledai betina, yang dia merupakan tunggangan yang paling lambat dari kendaraan-kendaraan yang ada. Ya, kendaraan atau tunggangan yang paling pelan berjalannya karena lemah dan kurusnya. Ya, keledai ini keledai yang paling lambat karena sudah lemah dan kurus. Wa kana ma'aha nabatun la tadru bi qitratin min labanin. Dan bersamanya pula ada seekor unta betina yang sudah tidak lagi mengeluarkan air susu sedikit pun. Ya, setetes pun tidak keluar air susunya. Wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrah tulal layli li ajli al-ju' wa la yanam wa la yatruk abawayhi yanaman. Dan dia juga memiliki anak yang kecil. Ya, dia memiliki anak yang kecil yang menangis dan berteriak-teriak sepanjang malam karena lapar, ya, tidak mau menyusu. Walayanam, dan dia tidak mau tidur. Walayatruk abawayhi yanaman. Demikian pula tidak memberikan kesempatan kedua orang tuanya untuk istirahat, ya, untuk tidur, ya, selama di Makkah itu. Nah, falamma ja'at Halimatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha wa wada'athu fi hajriha aqbala alayhi tadyaha bima sya'a min labanin fa shariba hatta rawiya wa shariba ma'ahu ibnuha as-saghiru hatta rawiya thumma nama. Maka ketika Halimah datang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya, ke rumahnya, dan meletakkan beliau sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya dan menyiapkan kedua susunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminum sesuai dengan yang beliau kehendaki dari air susu tersebut, maka beliau minum sampai hilang hausnya. Dan demikian pula anaknya yang semalaman tidak bisa tidur, ya, tidak bisa menyusu, tidak mau menyusu, minum juga sampai hilang hausnya. Ya, kemudian keduanya pun tidur. Ya, kemudian keduanya pun tidur. Wa qama zawjuha ila maqati fa wajadaha hafilan bil laban. Dan demikian pula suaminya, dia beranjak menuju unta betinanya. Dia melihat unta betinanya, maka ternyata mendapati unta betina tersebut telah penuh ambingnya dengan susu. Fahalaba minha man tahaya bishirbihi rayyan wa sab'an. Maka dia pun memerasnya, memerah susu unta tersebut, apa-apa yang memuaskan keduanya untuk meminumnya, rayyan, hingga hilang hausnya, wa sab'an, dan hilang laparnya, sehingga kenyang, hilang haus dan laparnya. Sumabata bi khairi lailatin, kemudian keduanya pun bisa bermalam dengan malam yang bagus, bisa beristirahat dengan sebaik-baiknya. 6. Walamma kharaja raji'ina ila badiyati Bani Sa'ad rakibat Halimatu tilkal atan. Dan ketika keduanya keluar, mereka pulang menuju dusun Bani Sa'ad, Halimah menaiki keledai betina tadi, keledai yang sudah lambat, pelan, lemah. 6. Wahamalat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asra'atil atamu atani hatta qata'at birakbi wa lam yastati' luhuqaha syai'un minal khumuri. Halimah menaiki atau mengendarai keledai betina tersebut dan membawa serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata keledai betina itu berjalan cepat sampai mengalahkan kendaraan-kendaraan yang lain, ya. Dan Tidak ada keledai-keledai yang lain yang bisa mengikuti kecepatan keledai tadi. Ya, padahal sebelumnya yang paling lambat. Tapi ketika membawa Rasulullah SAW di atas punggungnya, maka berjalan paling cepat. Ya, tidak ada keledai-keledai yang lain yang bisa mengikutinya. Kemudian, walamma qadima fi diyarihima diyari Bani Sa'd wa kana ajdaba ardillah kanat ghanamuhuma taruhu alayhima shida'an mumtali'atan al-hawasiri bil'ilati. Dan ketika keduanya sampai di kampung keduanya, yakni kampung Bani Sa'd, yang mana kampung itu adalah termasuk bumi Allah yang paling tandus, ya, paling tandus. Nah, ternyata kambing keduanya pulang dalam keadaan kenyang, lambungnya telah penuh dengan makanan. Demikian pula mumtali atau duru'i bil ladan, demikian pula andungnya telah penuh dengan air susu. Fakana yahlibani wa yashrabani, maka keduanya pun memerah dan meminumnya. Wa ma yahlibu insanun qatrata ladanin, padahal tidak ada seorang pun, yakni dari tetangga-tetangganya yang satu kampung, yang mereka mendapatkan setetes susu pun. Ya, karena keringnya, karena masa paceklik, masa kering, sehingga binatang pun kekurangan makanan sehingga tidak mengeluarkan air susu. Tapi pada saat yang sama, nah, Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada ternaknya, ya, kambing-kambingnya, ternyata lambungnya dalam keadaan penuh dengan makanan, demikian pula andung air susunya penuh dengan air susu. Falam yazala ya'rifani minallahi az-ziyadata wal khaira hatta istakmalat muddat ar-rida'ah wa madat asanatani fa fatamathu halimatu waqad istajja wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Maka senantiasa keduanya mengetahui bahwasanya tambahan atau barokah dan kebaikan ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyempurnakan masa penyusuan, ya, sampai Halimah menyempurnakan masa penyusuan. Nah, dan berlalu 2 tahun kemudian dia pun menyapihnya. Halimah menyapih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau telah kuat. Nah, pada masa ini, ya, kuat dalam artian kuatnya anak. Nah, setelah menyusui. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi wa qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.